Oke, Mitra Bisnis, kembali lagi dalam Coverage Break. Memang selalu cepat berlalu ya, cepat datang dan cepat pergi kita berdua nih di sini ya. Oke, kita masih undang partisipasi Anda. Silakan kirim mengenai SMS Anda di 9122, ketik dulu formatnya PAS, PAS, baru spasi nama, kota Anda, sharing Anda apa gitu deh ya, 9122. Dan juga telepon kita buka di 633-9160. Khusus Anda di luar Jakarta, pergunakan toll free aja deh, bebas pulsa 0810 PAS FM. Bang Kavi, ini ada lanjutan lagi nih dari Pak Agus tadi ya. Kalau udah ngomongin KKN di kantor nih, mungkin karena orang Indonesia tuh punya rasa gak enakan gitu sama orang. Ember. Ember. Gitu ya, emang ya? Iya. Gak enakan gitu. Jadi kan kita kan ya, kalau kemana-mana gitu ya, kalau kadang-kadang di dalam budaya-budaya negara lain gitu, itu orang cuek aja, acua, biarin aja gitu deh. Tapi kan kalau kita kan nggak mikirnya tuh berlapis-lapis gitu, aduh gimana ya, aduh gimana ya, aduh gimana ya, ya gimana, gimana. Itu sebenarnya rasa-rasa seperti itu tuh bikin kita nggak tegas atau gimana sih? Bukan, sebenarnya bukan nggak tegas. Bagus nggak sih kalau gitu? Ada bagusnya juga gitu loh. Jadi ya kita punya budaya yang gak enakan gitu loh. Jadi merasa bahwa aduh gimana sih. Tapi dalam bisnis apakah harus seperti itu Bang? Mestinya enggak. Mestinya harus tegas-tegas aja, lempeng-lempeng aja gitu loh. Jadi kita tidak harus terlalu emosional gitu. Tapi kadang-kadang kan gitu. Jadi aduh kayaknya nih kasihan gitu. Kan kalau contoh misalnya nih ya, contohnya ya, kalau di Indonesia nih, undang-undang perburuhan kita itu tuh Pak harus 3 kali surat teguran. Berbuat salah sekali ditegur, yeah. Salah dua tegur, salah tiga. Di Amerika enggak gitu. Langsung? Iya. Yeah. Pick up your stuff and get out from this office. Oh, selesai. Pantesan kemarin nenek pamit sakit, mainan FB langsung dipecat ya kalau di Amerika. Enggak ada babi ibunya lagi ya. Kagak pak. That was good idea. Ini ada Lucia di Cibubur nih. Referensi boleh, asal orang tersebut punya skill dan kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Paling jengkel deh kalau nggak qualified tapi belagu. Memang. Ya itulah KKN, jeleknya kayak gitu ya Bang. Dan kadang-kadang ya, orang yang dititipin itu tahu bahwa dia dititipin gitu loh. Dan dia merasa bahwa dia sangat powerful gitu loh. Oke. Nah, itu tuh yang menambah celaka lagi gitu. Titipan ini dalam konotasi tadi tidak harus melulu family ya Bang ya. Titipan nggak ini bisa. Kan bisa karena tadi bisa. Kepercayaan dari teman begitu. Iya, dan bisa anak siapa gitu loh. Putra siapa, keponakan siapa, sepupu siapa gitu bisa aja. Oke, jangan lirik-lirik gitu dong. Sadis. Oke. Ih, siapa itu? Ya, tapi kalau tadi udah dibilang, sebenarnya ini dilakukan dengan banyak orang gitu. Even di kantor, bahkan di rumah tangga juga begitu kan. Misalnya kita sama keluarga deh, sama saudara. Ada yang lagi, tetangga mau pinjem panci, tapi saudara kita juga butuh panci kita. Pasti yang didulukan siapa ya? Keluarga kita kan? Gak mungkin tetangga. Nah, kalau itu sih bukan nepotisme tuh. Oke, okay, itu tuh bukan nepotisme? Bukan kolusi, bukan ini juga. Oh, itu, jadi apa dong kalau yang seperti itu? Kalau itu kan memang, itu masa saja orang kita mementingkan kepentingan keluarga kan? Jadi, kalau seperti itu sih, menurut saya oke-oke saja. Jadi itu unsur kekeluargaan tuh berbeda dengan aplikasi iya. KKN di sini ya. Yang menyedihkan kan begini bahwa kadang-kadang gitu ya dalam hal kolusi dan seperti ini gitu loh. Misalnya ada seorang wanita yang pernah bercerita kepada saya, dia merasa bahwa tidak fair dia bekerja di kantornya karena dia merasa diumpanin gitu loh. Gitu loh. Jadi apa-apa dia gitu ya. Iya, dan jadi perusahaan jadi waktu dia melamar ke situ gitu loh ya. Dia sebenarnya juga gak begitu serak gitu loh. Tapi karena dia memang cantik betul gitu loh, jadi dia diterima. Dan penawaran gajinya dia mula-mula girang juga gitu loh, karena gajinya yang ditawarkan ke dia cukup tinggi gitu loh. Dia tuh mula-mula gak sadar gitu kan. Setelah sebulan dua bulan gitu loh, ternyata ya dia cepat gitu kan, suka diajak kemana-mana. Tapi dia mulai sadar nih, wah gue cuman jadi pemanis doang gitu kan. Jadi kalau kayak meeting gitu kan, biar dia ada di situ cakep gitu, kelihatannya manis gitu kan. Tapi padahal dia nggak ngapa-ngapain, bengong aja. Nah itu bang yang gue suka. Ada nggak yang nawarin posisi begitu ya? Mau banget. Dan apa bang? Jadi merasa bahwa dia diumpanin. Oke. Okay. Dan diumpanin dan setelah dia sadar nih bahwa dia merasa diumpanin seperti itu gitu loh. Dia ya dia mulai agak inilah malas lah dandan apa segala macam gitu. Dan dia enggak pakai, misalnya dia lebih sering pakai celana panjang, enggak pakai rok apa segala macam. Gue kira sering enggak pakai baju sekarang. Oke. Okay. Oh gitu ya. Jadi justru ini kembali ke pribadinya begitu ya. Setelah tahu begitu justru dia merubah, enggak mau begitu. Terus tapi ditegur sama atasannya, kamu gimana sih kalau ke kantor jangan tampak kamu sumpek gitu dong, coba dong dandan yang rapi ya, dan itu nggak boleh pakai celana begitu terlalu sering-sering gitu loh, disuruh pakai celana rok apa segala macam. Jadi kan dia lama-lama dia kesel juga karena dia merasa sebagai objek seks gitu kan. Okay. Diumpanin gitu kan gitu, dan itu di beberapa apa di beberapa perusahaan itu kan masih sering terjadi seperti itu gitu. Mm-hmm. Itu masuk dalam kategori ya kalau seperti itu ya? Iya. Oke. Okay. Padahal ada satu pihak yang menarik diri, yang menyatakan dirinya tidak mau. Itu masih kategori KKN di kantor? Iya. Saya kemarin ketemu dengan, jadi kita kan melakukan tender gitu kan, waktu kita lakukan pitching gitu loh. Ada satu perusahaan, itu mengirim dua wanita gitu loh. Dan dua wanita dan satu pria gitu loh. Wanitanya cakep lah, pokoknya seperti kayak bintang sinetron lah gitu. Pokoknya badannya seksi apa segala macam dan kartu namanya direktur. Oke. Okay. Tapi nggak ngerti apa-apa, Bo. Jadi yang ngejelasin cuman yang cowok itu gitu loh. Tapi ini kan menurut saya ini tidak etis gitu ya. Jadi karena ya, tapi kan kita kan nggak bisa mengkritik perusahaan itu, orang itu perusahaannya dia. Okay. Dia mau taruh siapapun, mau melakukan apapun kan yang maunya dia gitu kan. Loh, bukannya dalam sebuah bisnis itu apapun boleh dilakukan dan menjadi halal tuh bang untuk mendapatkan sesuatu juga. Nah itu namanya menghalalkan segala cara. Oh, itu dipantang ya. Oke, okay. Termasuk dalam hal KKN tadi di kantor. Karena KKN di kantor juga berarti artinya sama dengan tadi, menghalalkan segala cara. Betul. Oke. Okay. Nah ada gak kiat-kiat untuk menolaknya, menolak KKN ini terjadi di dalam bisnis, di dalam diri kita gitu? Apa acuannya adalah nurani kita. Nurani kita, kita merasa nyaman gak melakukan itu. Dan kalau kita nurani kita dan kita merasa itu adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang evil gitu loh. Dan kita merasa bahwa sebaiknya kita melakukan sesuatu yang benar, maka biarkanlah nurani kita yang menentukan gitu. Oke, baik. Nah Mitra Bisnis, kita masih punya satu sesi terakhir. Jadi kalau Anda mau sharing, kita tunggu ya. SMS saja ke 9122, ketik dulu pas PHS, lalu spasi nama Anda, kota Anda, dan Anda boleh sharing di sini. Dan jangan lupa untuk telepon 633-9160 08 luar Jakarta 0810 pas FM ya. Oke, kami akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.